Masih lanjut? Lanjut? Lanjut? Sip, oke. Saya panggil rekan saya ada Rena KDI Monata Aldugal. Thank you. lemes men to Mas, kenapa? Waduh ya Allah, apa omong-omong? Ora kuat atiku. Aduh.